Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد معاشر الإخوة رحمني الله إياكم. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, terambat melimpah karunia yang Allah anugerahkan kepada setiap hambanya. Terlebih lagi Allah tentukan kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menjadi umat sosok seorang nabi yang membawa risalah yang sempurna. Tidaklah perkara yang akan mendekatkan kepada syurga sekecil apapun kecuali pasti telah diterangkan dan diingatkan kepada umatnya. Dan demikian pula sekecil apapun perkara yang akan memasukkan ke dalam neraka, kecuali secara pasti pula telah diperingatkan. Ma'asyiral ikhwah, dan tentunya majri umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan nikmat yang terbesar. Allah yang menentukan kita menjadi umatnya. Maka kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita senantiasa memohon, mengiba. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semuanya al-istiqamah al-islami was-sunnah, di atas keislaman dan as-sunnah. Dan Allah wafatkan pula kita semuanya di atas al-islam was-sunnah. InsyaAllah sejenak kita melanjutkan di pagi hari ini telaah dari kitab Khulasatu Nuril Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin. Pertemuan kita yang terakhir telah kita baca upaya orang-orang musyrikin untuk menghentikan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebagaimana telah kita fahami bahwa apa yang akan ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan pasti menghadapi resiko yang besar. Kita katakan mengawali penyebaran risalah dalam keadaan sendirian. Dan pula menghadapi keadaan masyarakat yang telah terjebak dalam kesyirikan dalam kurun waktu yang lama. Dan subhanallah, dalam menghadapi ini semuanya dalam kesendirian, tapi menakjubkan apa yang Allah perintahkan. Perhatikan, coba kita renungi dalam kondisi kita katakan kesendirian, membawa risalah yang sangat-sangat aneh bagi orang-orang musyrikin Quraisy. Berhadapan dengan masyarakat yang kesyirikan sudah bercokol dalam kehidupan mereka demikian kuat. Di saat itu Allah perintahkan fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Coba kita renungi, diperintahkan untuk fasda', tidak boleh menunda, bersegera, bergegas dan tegas untuk menyuarakan tauhid tanpa boleh ditunda. Kenapa demikian? Ini hak Allah. Hak Allah yang paling tinggi. Hak Allah yang tidak boleh ternoda. At-tauhid. Dan inilah syiar da'watul anbiya di semua kurun waktu. Perkara tauhid tidak bisa ditunda. Dan tentunya ketika seseorang menyuarakan yang berkaitan dengan i'tiqad, memang resikonya besar. Telah kita baca bagaimana dahulunya masyarakat Mekah sedemikian mengistimewakan sosok yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka mencintainya, mereka memuliakannya. Dikala ada masalah, problema, bahkan hampir tragedi peperangan antar kabilah, mereka mengembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menyelesaikannya. Kedudukan beliau sedemikian istimewa dalam keseharian. Tapi dengan tauhid yang dikumandangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, berubah. Bukan hanya dalam sesaat, dalam sekejap. Yang bahkan diawali dakwah itu dengan kembali mengingatkan sikap mereka terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kata beliau, sekiranya aku kabarkan kepada kalian dari balik gunung ini ada segolongan pasukan yang siap menyerbu kalian, kuntum musaddiqi, yakinkah kalian? Bahwa aku jujur dalam apa yang aku ucapkan. Kalian akan membenarkan? Diawali setelah sekian lama dalam kepercayaan yang tidak ada sanksi bagi mereka terhadap pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mengiringi di awal dakwahnya dengan menyatakan, mengingatkan sikap mereka, apa kalian yakin kepada saya? Dan jawabannya pun subhanallah, jawaban yang mengisyaratkan keyakinan sepenuhnya 100%. Bahkan mereka menyatakan, sekalipun kami tidak pernah mendapatkan kedustaan darimu, sekalipun. Coba bayangkan, kalau Nabi pernah melakukan kebohongan, kedustaan, subhanallah, kiranya apa yang terjadi? Dan ini pelajaran besar bagi kita, bagi para dai, bagi seseorang yang ingin memberikan kemanfaatan kepada orang lain, yang sangat perlu diingat, kedustaan walaupun hanya sekali akan menyisakan cerita yang panjang dan pengaruh yang panjang. Maka di sini musyrikin Quraisy langsung menyatakan, sekalipun kami tidak pernah mendapatkan kedustaan, sekalipun. Maka setelah Nabi mengambil sikap mereka, baru Nabi mengabarkan perihal dakwah. Tapi subhanallah, di saat itu pula, ketika diingatkan perkara tauhid, diperingatkan akibatnya, yaitu neraka dan kekekalan, langsung berontak sikap mereka. Bahkan yang pertama kali memberontak dalam sikap yang langsung ditampilkan saat itu pula adalah pamannya, mertuanya, orang yang subhanallah dalam kefamilian, hubungan kekeluargaan yang paling dekat, yang paling kuat untuk mengingkari. Apalah ini cobaan yang besar. Maka di saat yang seperti ini Allah takdirkan subhanallah, yang memberikan pembelaan dan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah pamannya pula, yaitu Abu Talib. Pamannya Abu Talib. Dan telah kita ingatkan bahwa paman-paman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beragam sikap mereka. Beragam sikap mereka. Kelak ada yang menyambut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tidak beriman tapi memberikan loyalitas kekeluargaan sebagaimana Abu Talib yang bahkan mati dalam kesyirikan. Dan ada yang tidak hanya sekedar menolak, tidak sekedar mengingkari, bahkan mengibarkan permusuhan dan kebencian. Ma'asyiral ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Di pertemuan terakhir pada halaman 24 pada poin pembahasan yang ke-19 telah kita baca upaya orang-orang musyrikin Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi dengan beragam cara. diawali dengan upaya melemahkan kekuatan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara mendatangi orang yang membelanya. Karena memang subhanallah mereka tidak punya argumen untuk menghentikan dari sisi manapun. Nanti kita akan baca bagaimana upaya mereka, diskusi mereka, kiranya apa yang tepat diucapkan untuk mensifati apa yang telah mereka anggap sebagai musuh. Itu pun terjadi perdebatan, persilangan atau silang pendapat di kalangan mereka. Dikatakan bohong, mereka sudah tahu bagaimana lembaran kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikatakan pendusta, dikatakan ini dan itu, bagi mereka semuanya sepakat tidak ada yang tepat, yang pada akhirnya mereka memaksakan diri dengan memberikan gelaran atau sifat-sifat yang sebenarnya mereka pun tidak yakin dengan apa yang ada. Ketika mereka menggelari Nabi sebagai majnun, sebagai orang yang gila, mereka sangat tahu bahwa Nabi adalah orang yang paling-paling bijak. Kita sampai pada poin yang keempat, jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Talib dikala musyrikin Quraisy menawarkan atau mengharapkan kepada pamannya yang melindunginya yaitu Abu Talib untuk melepaskannya. Untuk menghentikan dari apa yang dianggap bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak menghormati adat, yang tidak menghormati peninggalan nenek moyangnya, menganggap perilaku kami adalah perilaku bodoh, perilaku jahiliyah. Dan inilah memang subhanallah, di setiap saat ketika tidak bisa berhujjah, mereka menframing, mereka memberikan opini bahwa da'watul tauhid adalah da'wah yang merusak tatanan kemasyarakatan, yang tidak menghormati budaya luhur, kata mereka, para pendahulu, yang tidak menghormati adat istiadat. Sebagaimana orang-orang musyrikin Quraisy mencap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya. Karena tidak ada lagi argumen. Tidak mampu mereka. Coba subhanallah. Ketika mereka mencap Nabi dengan cap-cap yang sebagaimana telah kita fahami, semua terbantahkan. Bahkan sekiranya menyatakan ini adalah nenek moyang kami, notabene-nya kalau kita kembalikan mereka, diawali dengan pemegang, pewaris agama Nabi yang hanif, agama Nabi Ibrahim. Kalau katakan nenek moyangnya, maka nenek moyang mereka adalah orang yang mentauhidkan Allah seharusnya. Seharusnya demikian. Tapi itulah syaitan. Itulah syaitan. Dan kita mengingat bagaimana proses perubahan keyakinan tauhid menjadi kesyirikan. Yang semua para ulama sepakat bahwa bentuk yang paling mudah untuk menjebak umat dalam kesyirikan, yang paling mudah ijma' kata para ulama, adalah al-ghuluwu fis-salihin. Tanamkan sikap ekstrim, sikap ghulu, sikap mengkultuskan orang-orang saleh. Ini paling mudah. Sebagaimana yang Allah contohkan dalam surah Nuh, bagaimana umat Nabi Nuh mengkultuskan orang-orang saleh yang telah mati, Wad, Wasuwa', Wayaguth, Wayauq, Wanas. Orang-orang saleh yang telah wafat. Dan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, subhanallah, seharusnya menggetarkan hati Abu Talib untuk beriman. Tapi ternyata dia tetap dalam keadaannya, tetapi memberikan pembelaan. Karena jawaban Nabi, subhanallah, jawaban yang mengagumkan. Sosok yang siap untuk menghadapi resiko, bahkan kiranya harus wafat, maka wafat dalam sebuah perjuangan, tidak ada kesia-siaan. Waqala di halaman 25, wallahi, demi Allah, la truku hadzal amra hatta yudhhirahu Allah au ahlika duna. Coba bayangkan jawaban seorang yang sangat berjiwa besar, yang siap bertanggung jawab menghadapi resiko apapun yang terjadi, ketika memang ini adalah sebuah perintah Allah. Wallahi, demi Allah, aku tidak akan pernah, la truku, aku tidak akan meninggalkan perkara ini, hadzal amra, yaitu dakwah beliau, tauhid yang beliau gelorakan, yang beliau suarakan, tidak akan pernah beliau menjadi pecundang dalam dakwah, hatta yudhhirahullah, hingga Allah memenangkan dakwah tauhid. Oh ahli kaduna, atau kiranya aku harus binasa dengan dakwah ini. Artinya aku sampai mati dalam mengemban risalah dakwah tauhid, tidak akan berhenti. Jawaban yang demikian mengagumkan. Pada catatan kaki ada sebuah tambahan perkataan yang lebih menunjukkan kesiapan totalitas. Kalau kita katakan inilah yang namanya totalitas tanpa batas untuk Allah, untuk tauhid, kesiapan untuk menanggung apapun untuk menjaga hak Allah. Wallahi ya ammi, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali aw fi yasari ala an ad'a hadha al amra ma fa'alt hatta yudhhirahu Allah aw ahlika duna. Coba bayangkan, bukan hanya perkataan, sekira mereka hadapkan moncong senjata di kepalaku, bukan hanya jawaban seperti ini, lebih daripada itu semuanya, bukan hanya perkataan yang sifatnya ancaman yang berat, tapi bahkan beliau sudah mempersiapkan sekiranya orang musyrikin Quraisy memiliki kekuatan yang dahsyat dan sangat dahsyat, mampu meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku. Kalau mereka mampu memiliki kekuatan meletakkan, aku akan panggul, aku akan siap matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku. Tidak akan diangkat sampai aku berhenti atau meninggalkan dakwah ini. Mereka bebankan itu, maka tetap aku tidak akan bergeser. Subhanallah. Sampai Allah memenangkannya. Atau memang aku harus wafat dengan dakwah ini, sebagaimana para anbiya yang sebelumnya, dikala mereka menyuarakan tauhid, maka para pendahulu dari kalangan anbiya, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, sudah sangat banyak yang berimbas, berisiko, harus wafat di tangan umatnya. Tabat banyak. Apalagi nabi dari kalangan Bani Israel yang Allah sebutkan hobinya orang Yahud, wa yaqtulunan nabiyina. Perhatikan, yaqtulun, terbiasa membunuh. Mungkin dalam benak kita, umat membunuh nabinya. Mungkin kita berkata, apakah Allah tidak membela? Kok kenapa demikian dan demikian? Ini mungkin alam pikiran kita. Kemenangan adalah keberanian dan istiqamah, apapun resikonya, ketika menyuarakan tauhid, menyuarakan hak Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban, wa ma 'alaika illa al-balagh, murni kewajiban kita menyampaikan, yang menyingkap dan menutup hati mereka sehingga menerima atau menolak, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Dan Allah tidak pernah mencap gagal dari kalangan para nabi, yang bahkan di antara mereka Allah bangkitkan, walaysa ma'ahu ahad, laysa ma'ahu ahad, nabi yang Allah bangkitkan dalam keadaan tidak ada satu pun umat yang beriman, satu pun tidak ada, satu pun tidak ada. Subhanallah. Apakah cara nabi salah? Lah, kalau sekedar menyuarakan dengan apa yang dikatakan, dakwah itu yang damai. Jangan suarakan sesuatu yang akan memecah. Tinggalkan, tidak perlu dakwah tauhid. Jangan sedikit-sedikit, ini syirik, ini syirik, ini syirik, umpamanya. Di sisi lain, kita demikian peka terhadap hak kita, dengan penuh-penuh keyakinan, 100% 100% kita katakan, orang yang mengambil 1 rupiah dari diri kita, kita katanya mengambil sebagai apa? Pencuri. Lalu bagaimana dengan hak Allah? Berkaitan dengan akhlak, sepakat. Memang kewajiban kita untuk juga menyuarakan akhlak yang baik. Tapi bukan berarti dakwah pembenahan akhlak, pembenahan moralitas, kemudian meninggalkan dakwah untuk pembenahan keyakinan terhadap hak Allah. yang paling utama. Faqala lahu ammuhu, maka mendengar jawaban dari keponakannya, maka berkatalah untuknya ammuhu, pamannya Abu Talib, dengan menyatakan idhhab wa qul ma ahbabta fa wallahi la uslimuka abadan. Faqala lahu ammuhu, berkata pamannya, idhhab, kalau bahasa kita lanjutkan, pergi dan lanjutkan. Wa qul, katakan apa yang kamu mau, apa yang kamu suka. Demi Allah, orang musyrikin Quraisy juga bersumpah dengan nama Allah, di saat genting, di saat menunjukkan keseriusan, orang-orang musyrikin Quraisy itu ketika mereka bersumpah atau meminta, ada kalanya hanya kepada Allah. Ini orang musyrikin Quraisy. Tapi di saat lapang, di saat aman, baru berubah lagi. Sumpahnya mengikutkan antara Allah dengan berhala-berhala yang lain. Demi Allah dan demi Lat. Demi Allah dan demi Uzza. Umpamanya. Ini mereka. Di keadaan lapang, mereka menyeru Allah dan yang lain. Tapi dalam keadaan genting, dalam keadaan serius, mereka itu berdoa dan bersumpah hanya kepada Allah. Ini mereka. Uniknya mereka. Sebenarnya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di tengah lautan, ketika mereka menaiki kapal atau perahu, datang badai yang kuat, ombak yang mengombang-ambingkan mereka tengah lautan, lupa kepada berhala. Da'awullaha mukhlisina lahuddin, kata Allah. Benar-benar mengikhlaskan doa hanya kepada Allah di saat genting. Demikian boleh di saat serius. Mereka bersumpah, wallahi demi Allah. Ini mereka. Demi Allah, fawallahi. Ini ucapan siapa? Abu Talib. La uslimuka abadan. Sama sekali. Aku tidak akan serahkan kamu selama-lamanya. Artinya selama aku masih hidup, tidak akan pernah aku melepaskan kamu untuk mereka. Demikian maknanya. Subhanallah. Itulah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, yang memang ada kalanya di suatu saat yang membela dakwah, ada kalanya orang-orang yang tidak berkepentingan dengan dakwah, bahkan ada kalanya orang yang mungkin rusak, mungkin moralitasnya atau akidahnya, ada kalanya terjadi seperti itu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yu'ayyidu hadad din bi rajulin fajir. Ada kalanya Allah bela agama ini melalui tangan orang-orang yang fajir, orang-orang yang fasik, di suatu saat. Baik, ini jawaban pamannya. Dan di bawahnya ada biasa tentunya as'ilatun dan al-khulasah, bisa antum baca. Kembali lagi, ketika kita ingin melatih bahasa Arab, di antara cara yang paling mudah di antaranya adalah menghafalkan. Menghafalkan susunan kalimat. Ketika kita memiliki hafalan pada susunan kalimat, di saat kita belajar nahwu, belajar sharaf, itu lebih mudah daripada seorang belajar nahwu dan sharaf tapi tidak punya kosakata. tidak punya apa? Hafalan. Tidak punya hafalan. Lebih membantu ketika seorang itu lebih dahulu mengawali dengan memiliki hafalan. Kita masuk yang ke-20. Maji'u Quraisyin li Abi Talibin marratan thalithatan. Maji'u Quraisyin, kedatangan orang-orang Quraisy li Abi Talib, kepada Abu Talib, di kali ketiganya atau di ketiga kalinya. Upaya yang tidak berhenti. Gagal di yang pertama, gagal dengan cara yang kedua, pada ketentangan yang kedua, berikutnya memberangkatkan delegasi kembali kepada Abu Talib untuk yang ketiga kalinya. Dan dengan beragam cara. Coba perhatikan cara berikut ini. Lamma ra'at Quraisyun anna Abu Talibin la yuridu an yamna' ibna akhihi masyau ilaihi bi'umarat bin al-Walid. Coba antum bayangkan bahwa semua sisi, semua kubu itu akan pasti memiliki perjuangan dan pengorbanan setelah loyalitas. Orang Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi, untuk membela kekufuran dan kesyirikan mereka, ternyata mereka bersiap untuk mengorbankan dunia mereka, bahkan pada posisi memberikan kesiapan untuk menukar fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menggantikan sosok yang mereka anggap, mereka sangka Abu Talib akan bisa menerima sebagai pengganti, mendapatkan sosok fisik anak muda yang gagah, yang cerdas, yang tampan, ini cara yang ketiga, pengorbanan. Artinya subhanallah, memang kalau kita menggambarkan bahwa dengan kita beristiqamah akan banyak tantangan, harus ada pengorbanan, maka yang harus kita ingat pula bahwa orang calon-calon penghuni neraka itu juga memiliki pengorbanan untuk berjuang mereka masuk ke dalam neraka. Hakikatnya demikian. Untuk berjuang mereka abadi di dalam neraka, rela mereka berkorban dengan sesuatu yang paling mahal. Makanya kadang-kadang Allah untuk mengingatkan kita bersabar di dalam menjaga agama, in ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Sekiranya engkau merasakan sakitnya dalam perjuangan, maka hakikatnya fa innahum ya'lamun, mereka pun pencari-pencari neraka itu yang memberikan pengorbanan juga merasakan sakit sebagaimana yang kalian rasakan. Sama apa yang mereka rasakan, karena sama-sama memberikan pengorbanan. Tapi yang membedakan adalah poin berikutnya. Mereka tidak memiliki harapan sebagaimana kalian memiliki harapan. Kita punya tujuan, kita punya sebuah ghayah. Maka di sini mereka rela. Lamma ra'at Quraisyun, lamma dikala ra'at Quraisyun, orang-orang Quraisy melihat anna Abu Talib, bahwasanya Abu Talib la yurid, sama sekali tidak mau menyerahkan keponakannya yang sudah lebih teranggap daripada sekedar anak, bukan hanya keponakan. La yurid, tidak mau ayyamna'a, untuk menahan ibnu akhi, menahan gerakan anak saudaranya, yaitu anak saudara Abu Jahal, anak saudara Abu Talib, yaitu anak Abdullah, artinya mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berhenti daripada dakwah. Ketika upaya ini gagal, masyau ilaihi bi Umarah bin al-Walid, berangkat mereka membawa sosok anak sebagai pengganti, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maksudnya apa? Wa qalu lah, orang-orang Quraisy ini pun berkata lahu, kepada Abu Talib, khud hadal fata waladan lak wa aslim ilayna bna akhik linaktulah. Ini pandir dan bodohnya mereka. Walaupun dari sisi yang lainnya, ini bentuk pengorbanan yang demikian besar. Mereka berkata, khud hadal fata, wahai Abu Talib, ambil remaja ini, pemuda ini, waladan lak, sebagai anak untuk kamu, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka inginkan? Ambil anak ini, wa aslim ilaina, berikan kepada kami ibnu akhik, anak saudaramu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serahkan keponakanmu ini, pemuda kamu ambil sebagai anak, silahkan adopsi pemuda yang tampan, yang gagah, tapi berikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bodohnya mereka menyatakan, linaktulah, kamu berikan, kamu pasrahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, linaktulah, untuk supaya kami binasakan, kami bunuh. Subhanallah. Spontan faqala lahum ammuhu, maka berkatalah kepada mereka paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi'sa ma tatlubun, sangat jelek, sangat jahat, sangat kriminal dari apa yang kalian minta ini. Untuk tuni ibnakum li urabbiyah wa u'tiku bni litaqtuluh, bodohnya kalian. Atu'tuni, apakah kalian berikan kepadaku ibnakum, anak kalian, yaitu Umarah, pemuda yang tampan, kamu berikan kepada saya liurabbiyah, untuk aku jaga, untuk aku beri makan, untuk aku didik, wa u'tiku bani, wa u'tikum ibni, membacanya wa u'tiku bani, kemudian aku pasrahkan anakku kepada kalian litaqtuluh, untuk kalian bunuh. Kalau bahasa kita, akalmu di mana? Aku berikan anakku, atau kamu berikan anak kalian untuk supaya saya jaga, saya rawat, kemudian saya pasrahkan anakku untuk kamu bunuh. Subhanallah. Akhirnya gagal lah. Faraja'u khaibin, pulang mereka dalam keadaan gagal. والرسول لم يزل مستمرا في نشر الإسلام وعمه يدفع عنه. Gagal upaya mereka dengan beragam cara. والرسول لم يزل, dan terus Nabi berkomitmen untuk selalu menyuarakan fi nashril Islam, menyuarakan dakwah dalam menyebarkan Islam. Wa ammuhu yadfa'u anhu, dan pamannya juga terus membela Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.